mereka berpendapat bahwasanya surga yang dimaksud adalah surga yang ada di langit memang. Surga yang dimaksud adalah surga yang ada di langit, yang Nabi Adam alaihissalam ditempatkan di sana. Wa hakal Qurtubiyyu 'anil Mu'tazilati wal Qadariyah al-qawlu bi annaha fil ardh. Dan Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwasanya kaum Mu'tazilah, kaum yang mendewakan akal, dan kaum Qadariyah, kaum yang mengatakan bahwasanya seluruh apa yang dilakukan oleh manusia adalah atas kekuatan dia sendiri, tidak ada andil Allah sama sekali. Mereka berpendapat bahwasanya surga yang ada dan yang ditempatkan oleh Adam alaihissalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah surga yang ada di bumi. Karena memang jannah secara bahasa itu artinya adalah tempat yang tinggi. Jadi mungkin saja kata orang Qadariyah dan Mu'tazilah, Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan Adam di tempat yang tinggi di dalam bumi. Kemudian nanti ketika Adam mendekati sebuah pohon, dia diturunkan dari tempat yang tinggi tersebut. Ini akan tetapi kebanyakan para ulama pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama. Kemudian beliau mengatakan, وَسَيَأْتِ تَقْرِيرُ ذَلِكَ فِي سُرَةِ الْأَعْرَفِ insyaAllah. Nanti ketika kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dalam kebaikan, ketika kita dalam surat Al-A'raf, nanti akan dibacakan oleh Imam Nukathir, mana pendapat-pendapat yang lebih kuat dan siapa saja yang berpendapat. Ini perkara pertama dalam ayat ini. Perkara kedua yang disebutkan juga oleh Imam Nukathir rahimahullah, yaitu ketika Allah berfirman, Uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau, wahai Adam, dan istrimu, Hawa, di dalam surga. Nah, terjadi perbedaan pendapat. Beliau mengatakan, Wasiyaqul ayati yaqtadhi anna Hawa khuliqat qabla dukhuli Adam al-jannah. Kata Imam Nukathir, redaksi ayat menunjukkan bahwasanya Adam alaihissalam diciptakan sebelum mereka berdua masuk surga. Ya, ini permasalahan yang pertama. Begitulah Imam Nukathir rahimahullah. Makanya saya tidak memilih tafsir Imam Nukathir secara khusus, tapi mengambilkan pendapat-pendapat agar tidak sulit bagi pemula. Karena pemula itu ya harus tahu dasar-dasarnya dulu, baru nanti naik kepada perselisihan-perselisihan pendapat. Jadi redaksi ayat menunjukkan bahwasanya Hawa diciptakan oleh Allah sebelum Adam masuk ke dalam surga. Jadi bukan Adam masuk dalam surga dulu baru ada Hawa di situ diciptakan, bukan. Tapi sebelum masuk surga mereka berdua telah tercipta. Adam lebih dahulu, kemudian Hawa diambilkan dari Adam, kemudian setelah itu masuk ke dalam surga berdua-dua. Ini pendapat yang pertama. Kemudian Imam Nukathir menyebutkan siapa yang berpendapat demikian. Waqad sarraha bidzalika Muhammad ibnu Ishaq. Dan yang menjelaskan dengan terang benderang akan hal itu, atau berpendapat dengan jelas akan hal itu adalah seorang ulama tafsir di antaranya Muhammad bin Ishaq. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi pendapat yang lain tentang kapan Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pendapatnya Imam As-Suddi di dalam kitabnya At-Tafsir, dan juga pendapat Abdullah bin Abbas, kemudian juga Abdullah bin Mas'ud, ya. Inna khalqa Hawa kana ba'da dukhulihi al-jannah. Sesungguhnya Hawa penciptaannya setelah Adam masuk ke dalam surga. Jadi ada Adam dulu masuk dalam surga, baru ketika di dalam surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Hawa. Ini dua pendapat. Jadi dua masalah kita sudah pagi ini. Pertama, apakah surga yang dihuni oleh Adam dan Hawa alaihi wassalam itu adalah surga yang ada di langit atau surga yang ada di bumi. Maksud surga yang ada di langit adalah surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan nantinya untuk orang-orang beriman, atau surga yang ada di bumi, yaitu surga yang dimaksudkan surga di bumi adalah tempat yang tinggi. Ya, baik. Maka kebanyakan para ulama tadi berpendapat apa? Surga yang ada di langit. Baik. Kemudian permasalahan kedua yang kita ambil pagi ini adalah Hawa, penciptaannya kapan? Apakah sebelum masuk surga atau setelah Adam masuk surga? Nah, itu dia. Ya. Ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat Muhammad Ibn Ishaq rahimahullah, seorang ahli tafsir, mengatakan bahwasanya sebelum Adam masuk surga, maka diciptakan apa? Hawa. Sedangkan pendapat yang kedua, pendapat As-Suddi, kemudian Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan para sahabat yang lain mengatakan bahwasanya Hawa diciptakan oleh Allah ketika Adam sudah masuk ke dalam surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan para sahabat itu, ukhrija iblis minal jannah. Iblis dikeluarkan dari surga. Wa askana Adamal jannata. Dan Allah menempatkan Nabi Adam di dalam surga. Fakana yamshi fiha wahshan laisa lahu zaujun yaskunu ilaihi. Maka Adam pun berjalan-jalan di surga secara sendirian. Enggak enak hidup sendirian, ya. Maka dia tidak mempunyai pasangan yang dia merasa nyaman kepadanya. Fanama naumatan fastayqadha wa inda ra'si imra'atun qa'idatun khalaqaha Allah min dhal'ihi. Artinya, maka akhirnya Adam pun tertidur karena enggak ada pasangan, mendingan tidur. Ya. Akhirnya setelah bangun, di sisi kepala Adam alaihi salam duduklah seorang perempuan yang telah Allah ciptakan dari tulang rusuknya Adam. Fasa'alaha, lalu Adam alaihi salam bertanya kepada perempuan tersebut, "Man anti?" Siapa engkau? Qalat imra'atun. Kata si perempuan tersebut, "Saya perempuan." Qala walima khuliqti? Kata Adam alaihi salam, "Kenapa engkau diciptakan?" Karena baru-baru mereka cuma ada dua manusia. Qalat litaskuna ilayya. Ya, ini fungsi ibu-ibu, perhatikan. Litaskuna ilayya. "Kenapa engkau diciptakan?" kata Adam alaihi salam kepada Hawa. Kemudian Hawa alaihi salam menjawab, "Agar engkau merasa nyaman denganku." Qalat lahul malaikatu yanzuruna ma balagha min ilmi, "Masmuha ya Adam?" Kemudian para malaikat bertanya kepada Nabi Adam alaihi salam, ingin menguji sampai mana keilmuan Nabi Adam. "Wahai Adam, siapa nama perempuan ini?" Qala Hawa. Tahu tulisan Hawa gimana? Umah sedikit lagi. Kalau banyak ulun bariakan ini. Tulisan Hawa pakai bahasa Arab, siapa tahu? Hawa. Ya. Kalau banyak minyak wanginya ulun beritahu, ulun kasih siapa yang tahu. Nah, tulisan Hawa pakai bahasa Arab Hawa. Ya. Jangan ini. Hawa. Ini udara. Ya. Baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam alaihi salam menjawab, "Hawa." Dia adalah Hawa. Qalu walima summiyat Hawa? Qala innaha khuliqat min syai'in hayyin. Kata para malaikat, "Kenapa perempuan ini dinamakan Hawa?" Karena kata Adam alaihi salam, dia diciptakan dari makhluk hidup. Yang mana makhluk hidup dalam bahasa Arabnya hayyun. innaha khuliqat min syai'in hayyin. Ya, sesungguhnya Hawa diciptakan dari makhluk hidup, yaitu dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang lebih detail lagi tentang pohon. Kan Allah berfirman dalam ayat ini, "Wala taqrabu hadhihi syajarah." Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Wa amma qauluhu wala taqrabu hadhihi syajarah fa huwa ikhtiyarun minallahi ta'ala wa imtihanun li Adam." Adapun firman Allah yang berbunyi, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, maka itu ikhtibar ya. Maka itu adalah ujian dari Allah dan tes untuk Adam alaihissalam. Wa qad ikhtulifa fi hadhihi syajarah ma hiya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang pohon ini. Apa maksud pohon ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Asy-syajaratu allati naha 'anha Adam atau nuhiya 'anha Adam alaihi salam hiyal karmu." Artinya, pohon yang dilarang Adam atasnya ketika di dalam surga adalah yang disebut dengan pohon al-karmu. Ini pendapat siapa? Abdullah bin Abbas. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya, "Wala taqrab hadhihi syajarah hiyal karmu." Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, maka dia adalah pohon al-karmu. "Wa tazmu yahud annaha al-hintah." Sedangkan kaum Yahudi mengira bahwasanya dia adalah pohon gandum. Jadi sudah tiga pendapat kita mendapatkan. Yang pertama pendapat Abdullah bin Abbas dengan pendapat Abdullah bin Mas'ud sama, yaitu pohon disebut dengan pohon al-karmu. Yang kedua pendapatnya kaum Yahudi yang mengatakan bahwasanya pohon tersebut yang dilarang adalah pohon gandum. Ya. Ada lagi pendapat Abdullah bin Abbas, pendapat yang keempat, yaitu Abdullah bin Abbas mengatakan, "Asy-syajaratul lati nuhiya 'anha Adam hiya sumbulah." Artinya, pohon yang Adam alaihi salam dilarang atasnya untuk mendekatinya itu disebut dengan pohon sumbulah. Sumbulah. Jenis pohonnya bagaimana saya juga tidak tahu ya, tetapi itu nama-namanya. Ada lagi pendapat Abdullah bin Abbas yang lain, hiyal bur. Dia adalah pohon al-bur, gandum tapi jenisnya kasar atau jenisnya rendah. Ya. Jenisnya kasar atau jenisnya rendah. Kalau Bapak-bapak ke Arab Saudi atau negara-negara Arab, di sana ada roti. Roti dari gandum tepung yang baik yang disebut dengan sa'ir. Ya, ada roti yang terdiri dari bur. Dia kasar. Tapi sebagian orang suka itu. Bahkan dijadikan model. Saya ingin yang bur, saya ingin yang sa'ir. Jadi dua-duanya sampai saat ini masih dipakai. Jadi roti dari tepung yang bagus kualitasnya dan roti dari tepung yang rendah atau kasar kualitasnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu beberapa pendapat dari para ulama tentang pohon yang disebutkan di dalam Al-Quran yang dilarang atasnya Nabi Adam alaihissalam. Kita tidak menentukan mana yang lebih kuat pendapatnya, karena para ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dengan pendapat yang begitu banyak. Seperti yang saya katakan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya pohon ini tidak terlalu penting kita untuk mengetahui apa jenis pohonnya. Akan tetapi yang pentingnya adalah misi dari itu, yaitu sebuah larangan Allah yang harus ditaati, yang akhirnya kita harus menjauhi larangan tersebut. Wallahu a'lam. Sekarang kita baca ayat yang ke 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'azallahuma asyaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Wa qulna ihbitu ba'dhukum li ba'dhin 'adu. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Artinya, maka syaitan pun menggelincirkan mereka dari surga, yaitu Nabi Adam dan Hawa kena perangkapnya iblis. Nah, pelajaran pertama dari ayat ini, atau saya artikan dulu secara lengkap ya. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka berdua dari tempat yang mereka tinggal di dalamnya. Qulna wa qulna, dan kami katakan, ihbitu ba'dukum li ba'dhin adu. Turunlah kalian, sebagian dari kalian sebagai musuh kepada sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarr, dan kalian memiliki di bumi tempat tinggal. Wa mata', dan perhiasan-perhiasan. Ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Ini artinya. Sekarang kita ambil beberapa pelajaran yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Allah berfirman tadi, fa'azallahuma syaitanu anha. Maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari larangan tersebut. Allah melarang Adam dan Hawa mendekati pohon, tetapi syaitan berhasil menipu mereka berdua. Nah, pelajaran pertama Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian adalah syaitan yang dimaksud di sini adalah iblis. Syaitan yang dimaksud di sini adalah iblis. Kalau kita perhatikan istilah-istilah yang Allah Subhanahu wa taala pakai dalam Al-Qur'an ada beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu asy-syaitan. Yang kedua iblis. Yang ketiga, al-jin. Syaitan bisa dalam bentuk jamak, as-syayatin. Iblis tidak ada jamaknya, al-jin bisa dalam bentuk jamak, al-jan. Ya, nah, perlu diperhatikan baik-baik, semua dari makhluk-makhluk ini diciptakan oleh Allah dari api. Ya, semua dari makhluk-makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa khuliqal jannu min marijim minnar, dan jin diciptakan dari api. Jin diciptakan dari apa? Dari api, yaitu dari api yang bernyala-nyala, lidah-lidahnya api tersebut. Nah, sekarang dari jin di sini ada yang kafir. Yang kafir dia adalah iblis dan syaitan. Ya, dari jin di sini ada yang kafir. Yang kafir dari jin adalah iblis dan juga syaitan. Syaitan adalah jin-jin kafir. jin kafir. Ya. Sedangkan iblis adalah pemimpinnya. Syaitan. Nah, paham sekarang bedanya? Ya. Tetapi terkadang perlu diperhatikan, terkadang Allah dan Rasul-Nya menyebutkan syaitan untuk panggilan siapa? Iblis. Nah, ini perlu diingat beberapa poin. Jadi silahkan catat. Yang pertama, syaitan, iblis, dan jin, makhluk yang diciptakan dari api. Catat itu dulu biar sistematis pencatatannya. Syaitan, iblis, dan jin diciptakan dari api. Makhluk yang diciptakan dari api. Jin adalah sebuah bangsa yang diciptakan dari api. Kemudian selanjutnya, syaitan adalah bangsa jin yang kafir. Syaitan adalah bangsa jin yang kafir. Iblis adalah pemimpin dari bangsa jin yang kafir. Iblis pemimpin dari bangsa jin yang kafir. Terakhir, syaitan juga bisa dinamai, iblis juga bisa disebut sebagai syaitan. Nah, saya ulangi, mungkin ada yang kelewat. Jin, iblis, dan syaitan adalah makhluk yang diciptakan dari api. Satu, sudah selesai. Yang kedua, jin adalah bangsa yang diciptakan dari api. Syaitan adalah bangsa jin yang kafir. Iblis adalah pemimpin dari bangsa jin yang kafir. Yang terakhir apa? Iblis bisa juga disebut apa? Syaitan. Nah, sekarang sudah beda, sudah paham ya perbedaannya. Apa itu syaitan, apa itu iblis. Makanya dalam Al-Quran tidak pernah kita sering dapati syaitan, atau kita pernah dapati syaitan dalam bentuk jamak as-syayatin, dalam bentuk banyak. Karena memang dia bangsa jin yang kafir. Jadi orangnya itu banyak, jinnya itu banyak, syayatin. Ya. Adapun iblis tidak ada kecuali satu orang, yaitu yang dikeluarkan oleh Allah dari surga itu. Yang asal namanya siapa? Harith. Atau dalam bahasa lain Azazil. Ini orangnya, iblis. Setelah dia tidak mau sujud, faqad ablas, maka dia akhirnya menjadi terkutuk. Ya. Ini cuma satu orang, pemimpin dari setan-setan yang kafir tadi. Sekarang bedanya, paham ya bedanya itu. Nah, iblis juga kadang disebut oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, ya, dengan nama syaitan. Seperti misalkan hadis Rasul, inna syaitan yajri fi bani Adam majradam. Sesungguhnya syaitan, pakai kata-kata syaitan di sini, mengalir di aliran-aliran manusia. Ayo, syaitan di sini apa maksudnya? Hah? Sesungguhnya syaitan, manusia banyak, syaitannya, iblisnya cuma satu. Sesungguhnya syaitan mengalir di aliran-aliran darah manusia. Iblis, syaitan di sini maksudnya apa? bangsa jin yang kafir. Ya, paham ya? Nah, makanya ketika Allah berfirman tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 36, fa'azallahuma syaitanu anha, maka syaitan menggelincirkan mereka berdua. Nah, syaitan di sini siapa? Syaitan di sini siapa? Iblis. Yang menggoda Nabi Adam dan Hawa sehingga keluar dari surga, syaitan. Syaitan di sini siapa? Iblis. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya, Ustaz, sudah kita pahami itu. Tapi di kampung Ulum itu ada kuyang. Ada sundel bolong, ada hantu dengan segala macam namanya. Ini maksud golongan mana? Hah? Maka dia adalah masuk apa? Jin. Ya. Jadi semua nama-nama hantu-hantu yang katanya gentayangan itu adalah jin yang mengganggu manusia. Ya, jin yang mengganggu manusia. Entah keberadaannya benar cerita-cerita tersebut atau keberadaannya hanya sekedar dongeng. Yang jelas apabila ada penampakan-penampakan yang di luar kebiasaan, maka itu disebut dengan masuk ke dalam kategori bangsa jin. Bisa dipahami sekarang ya? Baik. Itu faedah pertama. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ba'dhukum li ba'din adu, ay Adam wa dzurriyyati a'da'u li iblis wa dzurriyyatihi. Wa minal ma'lum anna al-aduwa yajidu wa yajtahidu fi dharari aduwihi wa isalu syarri ilayhi bi kulli tariqin wa hirmanihi al-khair bi kulli tariqin. Ffi ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان سبحانه. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran, dan kami katakan kepada Adam, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Artinya, wahai Adam dan keturunannya, turun kalian dari surga, dan sebagian dari kalian kepada sebagian yang lain adalah musuh. Apa maksudnya? Antara kalian wahai Adam dengan iblis dan keturunan-keturunan mereka semua adalah musuh. Jadi sebagian di sini maksudnya adalah sebagian keturunan Adam dengan sebagian pengikut iblis, jin-jin yang kafir tadi, itu adalah musuh. Makanya Syekh menjelaskan di sini, ففي ضمن هذا تحذير تحذير بني آدم من الشيطان. Di dalam ayat ini sebenarnya terdapat peringatan kepada anak Adam agar hati-hati terhadap musuhnya. Musuhnya siapa? Iblis atau syaitan. Ya. Kenapa? Karena yang namanya musuh itu, kata Syekh di sini, ya, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan keburukan kepada musuhnya atau untuk menahan kebaikan terhadap musuhnya dengan segala cara. Itu namanya musuh. Ya, itu namanya musuh. Dan sekali lagi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini berhadapan musuh yang mana musuh tersebut tidak kelihatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun." Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Lihat, kata-kata sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Syaitan di sini maksudnya apa? Iblis, ya, bisa juga bangsa jin yang kafir, ya. Adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwwan. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia memanggil kelompoknya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduun bi'sa lidh-dhalimina badala. Apakah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai wali, penolong-penolong selain aku Padahal mereka bagi kalian adalah sebagai musuh. Sungguh orang-orang yang berbuat zalim mencari penggantinya yang sangat buruk. Jadi ayat ini pelajaran menarik pagi ini. Sebagian orang dinyatakan oleh Allah ada yang menjadikan iblis atau syaitan atau jin kafir sebagai penolong, sebagai kawan-kawan parak, yang padahal mereka itu harus semestinya sebagai apa? Musuh. Maka hati-hati berteman dengan syaitan. Nah, mungkin yang ingin saya ambil pelajaran dari sini adalah salah satu orang yang menjadikan iblis sebagai kawan-kawan, mereka lah manusia-manusia pelopor-pelopor maksiat. Ya, kawan-kawan iblis adalah orang-orang yang menjadi pelopor-pelopor maksiat. Jadi kalau ada si fulan, orang-orang pasti maksiat. Kalau ada si Alan, orang-orang pasti maksiat. Tapi kalau enggak ada dia, orang-orang anteng aja. Ini pelopor maksiat, Pak. Ya. Jadi malah kalau dia meninggal, alhamdulillah kita terlepas dari ajakannya. Bukan kayak pepatah apa? Manusia mati meninggalkan hutang. Taib, gajah mati meninggalkan apa? Gading. Manusia mati meninggalkan nama, bukan hutang, Pak Ji. Hutang apa ya? Pagi-pagi sudah berpikir hutang. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat kemarin waktu di SMKN 1 Banjarmasin. Saya tanya, kan waktu itu pisah sambut antara kepala sekolah yang baru dengan kepala sekolah yang lama. Saya tanya murid secara acak. Sini, saya bilang. Saya tanya waktu itu fotografer di sana. Sini, menurut Anda, kepala sekolah yang lalu bagaimana? Dan ingat, saya tidak kenal Anda, Anda tidak kenal saya. Kita tidak pernah deal-dealan sebelumnya di luar sekolah. Betul, Ustaz. Dia akhirnya berbicara dengan seenak dia. Kata dia, bapak kepala sekolah itu dekat dengan murid. Kemudian ada yang lagi mengatakan mendukung seluruh pekerjaan ekstrakurikuler. Kemudian ada lagi yang mengatakan tegas dan macam-macam. Saya bilang, Pak, saya tidak pernah deal-dealan dengan mereka. Tetapi itulah saksi-saksi Allah di bumi. Berarti Anda mempunyai nama yang baik di bumi. Semestinya manusia seperti itu. Hilang dia dari muka bumi karena meninggal, orang merasa kehilangan. Orang merasa seakan-akan ada lampu yang hilang. Kita seakan-akan terombang-ambing. Manusia seperti itu semestinya. Bermanfaat dimanapun kita berada. Jangan seperti yang saya sebutkan tadi, pelopor maksiat. Tidak ada dia, orang malah alhamdulillah gak hadir si fulan. Ya, aman. Ada lagi orang yang kadang-kadang kalau kita duduk dengannya, sukanya mengeluh-mengeluh. Jadi kalau seandainya perkumpulan tidak ada dia, orang bersyukur. Alhamdulillah hari ini kedada kesah-kesah sedih. Nah, jadi jadikan hidup ini penuh dengan berkah. Ketika kita meninggal, kita mempunyai kenangan yang baik di tengah-tengah manusia. Kenapa demikian perlu kenangan yang baik? Bukan beramal untuk dikenang manusia, tetapi manusia adalah saksi-saksi Allah di dunia. Dalam sebuah hadis, antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Bukan beramal untuk dikenang, dipuji manusia, bukan. Tetapi seorang manusia ketika merasakan dia adalah pelopor kebaikan, bukan pelopor maksiat, maka orang-orang akan memuji dia. Punya nama baik yang harum, nama baik yang bagus, ya. Tidak pernah bermasalah dengan orang lain. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran pagi hari ini sebelum kita pertanyaan 5 menit yaitu yang sangat luar biasa, jadilah manusia sebagai pelopor kebaikan, bukan sebagai pelopor maksiat dan dosa. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, pakai mic Pak, kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian tadi ada tiga tahapan penting. Yang pertama bahwa Adam punya kecerdasan menjawab pertanyaan malaikat, yang jawabnya adalah perempuan itu adalah Hawa. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah bahwa iblis juga punya kehebatan, punya kemampuan, mampu menggoda Adam. Yang ketiga, pertanyaan yang sering kita dengar di kampung, bahwa jin katanya ada yang kafir sebagaimana satu rengan tadi, tapi juga ada yang Islam. Nah, ini juga dikaitkan dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa, itu kan ada tanggung jawab manusia dan jin itu untuk beribadah atau beriman kepada Allah tanpa mensekutukannya. Udah, mohon penjelasan. Assalamualaikum. Iya. Tentang Adam alaihissalam bisa menjawab karena Allah yang mengajarkannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkannya. Yaitu wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah tentang nama-nama seluruhnya. Jadi Adam alaihissalam akhirnya pun mendapatkan nama-nama tersebut. Adapun tentang iblis, ya, dia punya kehebatan karena dia memang sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Bima aghwaytani la'ughwiyannahum ajmain. Sebagaimana engkau telah melenceng anakku dari jalan yang lurus, aku akan lencengkan dia. Akhirnya dia berusaha semaksimal mungkin. Dan seperti yang kita beritahu pada hari kemarin, salah satu tips dan trik iblis mengganggu manusia adalah dengan sifat apa? Memperisiat. Dalam bahasa Arabnya apa? Tazyin. Ya, tazyin. Bisikan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Seperti orang ingin bermodal, ya. Wah, ini kan nanti modal, nanti saya juga jualannya jualan yang halal. Jadi untuk mencari modal dengan ngutang ke badan-badan konvensional yang riba, enggak apa-apalah, nanti kan bisa dibayar. Ini termasuk pembisikan maksiat, ya, dari iblis. Nah, dia mempunyai tekad yang kuat sehingga dia kebanyakan berhasil di dalam mengganggu manusia. Yang ketiga yaitu tentang jin-jin kafir. Memang ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jin. Dan dalam surat Al-Jin ini mengajarkan kepada kita bahwasanya manusia tidak dibenarkan berinteraksi dengan jin kecuali untuk satu. Satunya yaitu untuk mendakwahi jin saja. Ya. Mendakwahi jin. Jadi saya termasuk orang yang tidak setuju kalau seandainya jin dijadikan sebagai alat mediasi untuk bertanya kepada mereka tentang misalkan kenapa terjadi seperti ini, siapa si fulan. Enggak usah ditanya. Kita kalau ada orang kesurupan jin cukup meruqyah saja. Tidak perlu kita bertanya atau minta atau kita panggilkan jin. Ya. Misalkan ada orang yang meruqyah, kemudian jinnya itu akhirnya sadar, masuk Islam, kemudian dia berjanji kepada yang meruqyahnya, kalau seandainya nanti Ustadz butuh saya, panggil saja Neng Nong Neng 3 kali, datang saya. Ya, nah, ini gak perlu diminta, karena kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perkara menarik, subhanallah, di hakiki oleh polisi keagamaan Arab Saudi. Di Arab Saudi itu ada polisi keagamaan. Khusus ada, dan polisi keagamaan itu macam-macam. Ada bagian kriminalisasi akhlak, ada bagian kriminalisasi kriminal tentang sihir, dukun, dan semisalnya. Ada bagian kriminal tentang terorisme, ada yang bagian, pokoknya ada polisi keagamaan di samping polisi militer. Di sini berbicara polisi keagamaan, berbicara bagian divisi tentang sihir, perdukunan, santet dan semisalnya. Suatu ketika mereka bisa menangkap dukun. Kemudian sang dukun ini ketika diintegrasi menangis. Kata sang polisi, "Kenapa engkau menangis?" Kata dia, "Saya menangis bukan karena takut. Saya menangis kenapa jin-jin saya tidak memberitahukan kepada saya kalau saya mau ditangkap oleh kalian-kalian." Kata syekh yang nangkap ini syekh ya, orang-orang berilmu. Kata syekh, "Mungkin kamu kurang kurbannya kepada jin." Kata dia, "Enggak. Pengabdian saya kepada jin tidak kurang. Saya itu punya wanita di dalam rumah." Maksud punya wanita dalam rumah, mereka itu orang yang benar-benar dukun ya, benar-benar sihir, benar-benar penyihir. Itu bukan gadungan ya. Ya, gadungan nanti saya akan ceritakan, gadungan beda lagi. Ini benar-benar penyihir ya, yang berhubungan di jin. Mereka itu punya piaraan perempuan. Piaraan perempuan itu untuk apa? Bukan untuk seks lagi, bukan. Bukan untuk berzina lagi, tapi untuk mengambil darah haidnya. Kemudian dari darah haid tersebut diambil, dituliskan ayat kursi dengannya. Ya. Dia bilang, "Enggak. Saya kalau masalah berkurban untuk jin, berkorban untuk jin, sesaji untuk jin, saya tidak pernah kurang karena saya punya perempuan." Maksudnya itu. Ya. Yang saya heran, kenapa saya tidak diberitahu jin? Jin-jin piaraan saya yang bahwasanya saya akan ditangkap. Kata Syekh, "Gampang saja. Kami sebelum keluar rumah kami membaca bismillah, tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwata illa billah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca ini ketika keluar rumah, maka dia akan mendapatkan beberapa keutamaan. Faqad hudiya wa kufiya wa wuqiya." Diberikan petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Diberikan petunjuk, yang diberikan petunjuk ini. Karena memang dukun ini terkenal susah untuk ditangkap. Diberikan petunjuk, dijaga dan dicukupkan. Dan semuanya mereka butuhkan ketika mau menangkap dukun tersebut. Kata si dukun, "Dengan itulah kalian bisa menangkapku." Ini cerita hakiki para ikhwah sekalian. Jadi kembali kepada permasalahan jin tadi, bahwasanya seseorang boleh berhubungan dengan jin hanya dalam rangka mendakwahinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebuah kekeliruan ketika misalkan ya ada si fulan, misalkan Pak Mukhlis, kita jadikan mediasi, masukkan jin di sana. Ya, berapa lama kamu tinggal di sini? Kemudian dia berbuat macam-macam. Padahal settingan doang. Ya, kadang ada yang settingan, kadang ada yang beneran. Ya, berpura-pura jadi bencong, berpura-pura jadi nenek-nenek tua. Coba antum suara nenek-nenek tua gimana? Bisa. Ya, ini subhanallah. Ini adalah sesuatu yang keliru. Tidak boleh main-main memasukkan media seseorang, jadikan mediasi, enggak boleh. Lawong ya, kenapa enggak boleh? Lawong yang keserupan saja kita harus ruqyah. Ini malah masukin jin. Nah, gimana? Dan itu dijadikan sebagai acara di tengah masyarakat umum. Ini namanya tidak benar. Ya, dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup kiranya kita cukupkan pelajaran kali ini, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman, insya Allah setiap hari Rabu akan ada, jadi jam 11 ya, hari Rabu jam 11 siang sampai menjelang zuhur ya. Allahu